Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ngaji ya. Ayat 75 sekarang masuk surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa. من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. Kita ini negara yang wanallah lah, negara paling damai lah hitungannya sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berusaha menjadi individu-individu bangsa yang beriman, mudah-mudahan Allah semakin lagi memberikan pertolongannya buat kita semua. Satu hal yang menjadi kebersyukuran saya ya, sebagai orang tua, sebagai ayah dari 5 anak saya. Kalau saya meninggalkan rumah itu, saya tidak khawatir rumah saya dibom. Betul loh, ini perkara yang kita lupa gitu. Kita ini tinggal hidup di negara yang subhanallah lah. Gitu. Jangan sampai kita tinggal di negara yang begitu damainya, hanya gara-gara kita kurang bersyukur, jaminan keamanan itu juga dimusnahkan oleh Allah, dicabut gitu. Ayat yang kita baca tadi itu loh, sampai penduduk Makkah itu, ya, itu memohon kepada Allah, waja'allana min ladunka waliya, ya Allah berikanlah pelindung buat kami, waja'allana min ladunka nasira, dan berikanlah pertolongan buat kami. Ya, banyak orang-orang tua yang memamiti anaknya pergi, mengizinkan anaknya pergi ke sekolah, ke kuliah, ke TK, SD, SMP, SMA tanpa ada rasa was-was bahwa anaknya bakal tidak balik karena dibunuh, karena apa, insya Allah lah. Coba bila mana saudara adalah seorang ayah di Palestina, seorang ibu di Gaza. Itu kalau anaknya pamit sama uminya, itu uminya tuh udah dalam keadaan ridho, suatu saat anaknya ini pulang hanya nyawa. Gitu. Hanya berita bahwa anak ini syahid di jalanan atas izin Allah SWT karena senjata kah atau apa kah. Ketika saudara mungkin saat ini ada di Syria anak-anaknya, ada di Yaman barangkali, subhanallah, negara yang ya, lagi diuji oleh Allah SWT, benar-benar Allah beri kekuatan negara-negara muslim di seluruh dunia. Ya, kita ada di negara subhanallah. Ya. Saya baru pulang dari Uni Emirat Arab ya. Itu kan negara, apa pulau itu satu ya, satu pulau gitu. Tapi 7 negara, laki itu beribu-ribu pulau satu negara, Masya Allah. Karena saya pikir-pikir lagi ya, berkah banget Indonesia. Tinggal seluruh penduduknya makin beriman, insya Allah lah. Insya Allah mudah-mudahan. Segala apa yang menjadi kekurangan negeri ini, Allah yang akan kemudian sempurnakan. Segala apa yang menjadi masalah buat negeri ini, Allah juga yang akan selesaikan. Segala apa yang dibutuhkan oleh negeri ini dari pertolongan Allah, insya Allah Allah pun juga akan menurunkan pertolongannya. Kita tulisin ngaji kita. Ya. Saya tulis ulang, Tuhan kita siapa? Innalladzina qalu rabbunallah. Syaratnya Tuhan kita adalah Allah. Tsummastaqamu, kemudian kita beristiqomah. Kalau ini 2 syarat dipenuhi, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Allah takhafu ya, wala tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kemudian akan turunkan malaikat-malaikatnya. Kita gak usah sedih, gak usah khawatir. Bahkan kita disuruh bergembira bahwa akan ada sorga yang Allah janjikan buat kita semua. Dan Allah memberi statement pada kita, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, lanjutannya nanti ini akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan menemani Sayyidul Ayyam ya saudara semua, menemani hari Jumat. Mudah-mudahan semakin berkah karena kita mengaji Al-Quranul Karim. Silakan. Bila mana saudara adalah seorang yang lemah, kecil, diganggu sama orang, lalu ada seorang yang jagoan, seorang yang kaya raya, lalu bilang kepada saudara, siapa yang ganggu lo? Urusan sama gua. Atau saudara kemudian megang kartu nama si Fulan, nempelin lambang instansi tertentu, lalu saudara merasa nyaman, tenang, aman, ya, ada backing, ada apa gitu. Nah, kenapa kemudian tidak berharap backing itu turun? Backing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum. Kami kata Allah yang menjadi pelindung, penolong, pembantu, penyukup, penyelamat. Walakum, nah ini menarik saudara, walakum fiha. Dan buat kalian semua fiha, ayat fiha itu kemana larinya? Ayat fid dunya atau fil akhirah. Walakum fiha, yang mana sebagian mufasir kembalinya ini kepada dunia khasah, khusus pada dunia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Buat kalian semua adalah apa yang diperlukan oleh kalian semua. Gila ya. Allah cover loh yang dibutuhkan oleh saudara semua. Nanti kita pelajari ya. Walakum fiha ma tad'un. Dan buat kalian semua di dunia adalah apa yang kalian itu juga minta. Saya memahami ya, mencoba memahami bahwa kenapa Allah memberi statement dua ini. Ada yang kita butuhkan lalu Allah jamin, ada yang kita minta lalu Allah penuhin. Karena tidak semua orang juga pandai meminta, tapi dia butuh gitu. Dia tuh butuh duit kontrakan, dia butuh duit bayaran anak, dia butuh SPP semesteran kuliah anak. Seorang sopir masih ingat pemirsa, saya kembali ulangi. Punya penghasilan 500 ribu per bulan. Dengan 5 orang anak, 1 orang istri. Ditambah lagi dengan ada orang tua di sana. Ada mertua juga yang ditanggung, ada 2 ipar. 2 adik kandung, semua ditanggung nih. Tapi benarkah yang nanggung ini supir taksi? Bodoh sekali kalau supir taksi ini menanggung ini. Nggak bakal kuat, bos. Jangan kita nanggung kebutuhan kita punya keluarga. Kita punya diri kita sendiri aja nggak bakal sanggup kita nanggung. Ini Allah yang nanggung. Nah, kapan kemudian Allah mau nanggung keluarga ini? Bila mana keluarga ini kemudian menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Khusus pada surah yang kita bahas. Ini surah ke-41 ayat 30-32. Demi Allah, kita bisa hidup bukan karena kita punya rezeki yang kita cari, tapi kita hidup karena ada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kemarin saya cerita, ada orang yang mungkin berdoa seperti supir taksi ini, ada orang tidak berdoa tapi tetap Allah kirimkan itu makanan paginya, sarapan pagi Allah kirimkan. Kenapa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Allah akan penuhi apa yang kita butuhi. Istri bilang kepada kita punya suami ini, ya kita punya diri ya, sebagai suami barangkali kita bilang, istri kita bilang sama kita, bang, saya sih tahu, ngerti, Abang barangkali nggak ada duit, tapi mudah-mudahan abang bisa bawa. Jadi doa abang ketika kemudian abang pergi nyopirin taksi, kita butuh duit bang, 900 ribu. Kapan butuhnya? Hari ini. Buat apa? Buat anak kita bayaran loh bang, udah dari kemarin loh. Begitu ya. Ya udah ntar abang doa deh. Jam 8, ini jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, jam 8, habis dapat satu penumpang, dia mampir transit ke masjid. Ini saya senang loh, sopir-sopir taksi sekarang tuh soleh-soleh gitu, Masya Allah. Kadang-kadang kita malu gitu, kalau kita datang masjid udah penuh dengan orang-orang kecil gitu. Kadang-kadang kita kayak ditabuk gitu. Kita yang merasa berseragam bagus, berdasi, berbatik kayak saya. Tapi sama Allah gak pernah mentingin gitu. Datangnya tuh telat terus. Dia salat duha, kemudian dia bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, istri saya tadi titip pesan agar saya berdoa kepadamu ya Allah, saya butuh 900 ribu. Belum aja narik taksi nih, ini kejadian juga dia sama saya. Di Masjid Albina tuh saya sering banget, ya Allah, ketemu. Kadang-kadang suka, Masya Allah ya, bener lah Allah itu, aduh. Coba ya, sopir taksi itu duitnya dari mana sih? Hah? Coba bisa gak jawab teman-teman kameramen? Coba jawab yang keras dikit. Sopir taksi duitnya dari mana? Ayo jangan sampai salah jawab nih. Hah? Tuh salah jawab, sopir taksi duitnya dari penumpang coba. Ini gak bener nih pikiran begini. Kalau sopir taksi duitnya dari penumpang, begitu lo gak punya penumpang gimana? Gak punya duit dong. Betul gak? Sopir taksi duitnya dari mana? Ada yang jawab dari taksinya, udah salah juga nih. Lah kok taksinya mogok, bagaimana ceritanya? Kalau sopir taksinya mogok, bagaimana ceritanya? Apa jawaban yang paling telak? Sopir taksi dapat duit dari siapa? Dari Allah. Lihat nih, Allah nih punya urusan. Begitu sholat duha selesai, diajak ngobrol sama satu orang kaya. Pak, rajin amat pagi-pagi udah sholat duha, emangnya belum keluar apa narik? Udah narik. Udah dapat satu orang tuh tadi. Saya mau bagi sedekah nih. Ada keperluan apa hari ini? Ya Allah Pak, kalau gak ditanya sih saya gak bakal ngomong nih. Enggak bener, ngomong aja. Lagi ada kebutuhan apa? Iya sih, saya lagi... Tapi bukan minta nih ya, karena ditanya ya. Iya nih, saya yang nanya kok gak apa-apa. Kita butuh 900 ribu Pak buat anak kita kuliah. Oke, buka duit. Ini buat saudara. Makasih Pak, boleh nambah gak? Nambah apaan? Tolong doain saya Pak, biar saya bisa terima kasih sama Allah. Niatnya sih Johor masih mau minta sama Allah. Minta apaan? Ya banyaklah permintaan. Ya terus saya sampai ketemu ya. Ya Pak makasih Pak. Itu tuh orang yang tadi ditemuin pada saat sholat duha itu, belum tentu dia manusia. Belum tentu dia manusia. Walaupun insya Allah juga dia manusia. Bisa jadi juga. Minal malaikati amin nas. Dari golongan malaikat atau dari golongan manusia, tapi siapa juga yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Allah udah bilang, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, jangan khawatir, jangan kebanyakan kemudian kita worry. Balikin aja ke Allah. Allah akan turunin malaikat-malaikatnya sehingga kemudian kita dapat jannahnya. Silahkan. Ayat terakhir dari apa yang saya suruh saudara-saudara semua buka, yakni ayat ke 30, 31, 32 ya, adalah nuzulam min ghafurir rahim. Semua adalah Allah yang menghidangkan. Tapi itulah saudara, ini harus benar-benar Tuhannya tuh Allah dulu gitu. Kalau bukan Allah sih gak bakal ketemu. Gak bakal ketemu. Dan saudara harus latihan, harus latihan. Kalau saudara gak latihan, Allah lah yang melatih. Sekali-kali lah kosongin dompet tuh, kosongin dompet sekali-sekali, set gitu. Masukin duit, set. Supaya apa? Supaya kita tuh menjadi insyaf. Gile, buat Allah ya, aneh udah kosongin dompet lu, ternyata habis duit. Tapi kebutuhan tuh ada aja judulnya, sampai bingung, itu latihan. Pada bab dulu ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya mengajar pemirsa semua dan diri saya serta istri saya, anak-anak saya. Siapa yang punya pasar? Yang punya pasar itu Allah. Udah jalan sana ke pasar, gak usah bawa duit. Nih, Tuhan ya Allah. Lalu istiqomah lah, teguh lah. Betul, kita sepakati ya. Lillahi buat Allah, maafis samawati, apa-apa yang di langit, wa maafil ardi, dan apa-apa yang di bumi, termasuk yang di pasar. Pasar itu punya Allah. Karena punya Allah, pasar itu ya gimana? Ya pergi ya pasar, ambil aja udah. Diomelin tukang ikan, Ustaz. Ente bakal diomelin kalau gak minta. Ente kan minta. Mintanya sama siapa? Sama the real owner. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik sejati ini Allah. Minta dong sama Allah. Allahumma inna duha'a duha'uka. Wal baha'a baha'uka. Wal jamala jamaluka. Wal quwata quwatuka. Wal kudrata kudratuka. Wal ismata ismatuka. Semua milik Allah. Sehingga terjemahan pada pagi hari kita belanja tanpa duit, tapi dengan Allah apa? Wal ikana ikanuka, wad daginga dagingmuka. Semua ikan ikanmu, semua daging dagingmu. Wal pasaro pasaruka, wad duita duituka, pasar pi pasarmu, duit duitmu. Kalau kita udah bilang yang dagang ikan itu yang punya udah wassalam, ini Allah. Ente jajal aja nih, begitu matahari naik pergi aja. Tanya sama tempat ikan, eh bang ini punya siapa ya? Ya punya gua lah. Bukan bang, punya Allah. Punya gua. Ada yang salah sama Ustaz Yusuf nih. Oh tadi dengar Ustaz Yusuf ya? Ya ambil aja gak apa-apa deh. Subhanallah. Kasian sama kita kata tukang ikan. Ini dulu nih, ini nih. Kalau pengen dapat jaminan dari Allah SWT, ininya benerin. Ente tuannya siapa? Rapat-rapat aja, dagang-dagang aja, kerja-kerja aja, Allah datang gak diperluin. Allah datang gak ditengokin. Allah sama malaikatnya turun ke kantor-kantor, mana yang membutuhkan rezekiku ini. Aku datang ini, kok gak ada yang menyambut diriku ini. Hayyalah sholat. Yang jadi kenek tetap kenek, yang jadi sopir tetap sopir. Harusnya gimana Ustaz? Yang jadi kenek, jadi hamba Allah pada saat itu. Begitu azan menyeru muadzin, ya muadzin ini kan wakil Allah ya yang manggil lah. Hayya 'alas shalah, sini sini salat. Lalu kemudian kita-kita ini pekerja-pekerja, buru-buru pasar, buru-buru tani, nelayan-nelayan sudah di soft pertama. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allah tuh demen yang begitu tuh. Tapi bagaimana kita mau dijamin kita enggak kenal Allah, pagi lewat enggak ada duhanya. Zuhur 3:30, asar 5:30, jam 5. Bagaimana cerita mau dijamin sama Allah? Ustaz, kalau saya kembali ke Allah nih ya, kira-kira utang saya bisa lunas enggak? Jamin. Jamin. Benar Ustaz, benar. Tapi prosesnya ada. Prosesnya ada. Nah prosesnya seperti apa? Pekan depan kita terusin. Insya Allah saudara pelajari. Pelajari. Suaranya apa ya? Sini aja deh. Pelajari buat nanti Senin depan. Saudara langsung buka surah At-Talaq. Ini kita udah masuk surah ini. Ayat 2, 3, 4, 5. Ya. Saudara pelajari ujung ayat 2, ayat 3, ujung ayat 4, dan ayat 5. Insya Allah ya. Ini sebagai modal hari Senin kita belajar. Ini PR. Nah, baru kali ini kan kuliah subuh ada PR ya kan. Ntar aneh periksa. Ente udah bener belum? Nah, pelajari ini At-Talaq ya. Ayat 2 tuh ujungnya. Ayat 3 sama ujung ayat 4 sama ujung ayat 5-nya. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT manjangin kita punya umur, ketemu lagi hari Senin yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenalkan kami kepada dirimu ya Rabb. Kalau boleh milih nih, kalau boleh milih, kenalin kami kepada engkau pada saat kami sehat, kami ada duit, kami punya istri, kami punya anak, kami senang lah hidupnya. Kenalin kepada engkau. Jangan sampai engkau memperkenalkan dirimu pada saat susah. Tapi ya gak apa-apa juga sih, umpama kata emang kesusahan itu benar-benar didatangkan olehmu, lalu itu menjadi pintu kami untuk mengenalmu, apa-apa ya Allah. Jadi lama-lama susahnya. ya, ganti dengan kesenangan. Ya Allah, Engkau yang punya segala-galanya. Rabbana alaika tawakkalna ilaika anabtal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.